بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baik kita masih melanjutkan pembahasan bab sifat shalah dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita telah membaca hadis Abdullah bin Abi Aufa tentang masalah bacaan bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an di dalam salatnya. Dalam hadis berikutnya kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Beliau salat mengimami kami. Fayaqra'u fi dhuhri wal asri. Maka di salat duhur dan asar beliau membaca bi Fatihatil Kitab. Membaca surah Al-Fatihah wa surataini, dan membaca dua surah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang di bacaan salat duhur dan asar ini kadang-kadang Nabi memperdengarkan sebagian ayat. Wa yutawwilu ar-raka'at al-ula, dan beliau memperpanjang di rakaat pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab, dan beliau membaca di dua rakaat terakhir dengan surah Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah mulai masuk menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang dibaca setelah surah Al-Fatihah. Ya, jadi indah ya susunan beliau. Pertama beliau terangkan tentang membaca surah Al-Fatihah, kemudian beliau terangkan kalau ada yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah apa yang dia baca. Kemudian beliau bawakan hadits-hadits tentang surah yang dibaca bersama dengan surah Al-Fatihah. Di sini beliau terangkan dari hadits Abu Qatadah bahwa Rasulullah pernah mengimami para sahabat di salat duhur dan salat asar. Nabi mengimami para sahabat salat duhur dan salat asar. Di dua rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Fatihah dan dua surah. Ya, maksudnya rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian beliau baca satu surah setelahnya. Di rakaat yang kedua surah Al-Fatihah, kemudian satu surah lagi setelahnya. Ya, jadi dua surah untuk dua rakaat. Nah, ini hadits termasuk dalil yang menunjukkan bahwa di dua rakaat pertama di sholat duhur dan asar disyariatkan membaca surah setelah bacaan surah Al-Fatihah. Hendaknya dia membaca ayat yang lain. Dan penyebutan surah di sini ini memberikan kandungan fikih yang lain dan telah kita jelaskan sebagiannya, bahwa dianjurkan bagi seorang yang membaca surah setelah Al-Fatihah, dia membaca satu surah penuh. Dia membaca satu surah penuh. Ya. Dan ini saya katakan anjuran, bukan keharusan. Bukan pula hal yang makruh kalau dia membaca misalnya sebagian surah saja. Karena Nabi SAW pernah membaca dalam sholat beliau hanya satu ayat. Ya. Kemudian dari kandungan fikih yang lainnya dikatakan di sini wa yusmi'unal ayata ahyanan. Jadi kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dan beliau memperdengarkan sebuah ayat. Ini kadang-kadang ya beliau lakukan. Jadi beliau baca misalnya di salat duhur. Ya. Anggaplah beliau membaca surah Amma Yatasa'alun. Salat duhur. Ya, tentunya bacaan surah Amma Yatasa'alun sebagaimana Al-Fatihahnya tidak dijaharkan, surahnya juga tidak dijaharkan. Tapi kadang-kadang terdengar suara beliau menjaharkan satu ayat. Ya. Jelas ya? Jadi anggap seorang membaca surah Amma Yatasa'alun, imamnya diam, tiba-tiba terdengar suara imam dia membaca innalil muttaqina mafaza. Kedengaran suaranya. Setelah itu hilang lagi suara, dilanjutkan bacaan tidak dijaharkan. Ini tidak apa-apa. Jelas ya? Sebab Nabi kadang memperdengarkan. Ingat ya, ini kadang. Ya, kadang dilakukan oleh Nabi bukan terus-menerus. Kadang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kata beliau yatawwilur rakaat al-ula. Jadi kalau beliau membaca di dua rakaat duhur dan asar, dua rakaat pertama pada salat duhur dan asar, rakaat pertamanya itu lebih panjang daripada rakaat keduanya. Lebih panjang daripada rakaat keduanya. Adapun dua rakaat terakhir pada duhur dan asar dijelaskan di sini wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Pada dua rakaat yang terakhir beliau hanya membaca surah Al-Fatihah. Hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Ya, maka ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah ini dari hal yang wajib untuk dibaca. Ya, di semua rakaat salat ia dibaca. Baik, jadi kesimpulan dari riwayat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan bahwa pada sholat duhur dan asar itu bacaan imam tidak dijaharkan, tapi bacaannya di apa? Disirkan. Bacaannya disirkan. Iya. Dibaca dengan tidak dikeraskan. Ini pada sholat duhur dan asar. Namun riwayat ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang seorang imam bisa memperdengarkan sebagian ayat. Bisa memperdengarkan sebagian ayat. Kemudian dari etika umumnya, di dua rakaat pertama itu lebih panjang daripada dua rakaat kedua. Sebab dua rakaat pertama ada bacaan surah setelah Al-Fatihah. Di dua rakaat kedua, di dua rakaat terakhir tidak ada bacaannya. Kecuali surah Al-Fatihah saja. Iya. Kecuali surah Al-Fatihah. Baik. Dan di berkaitan dengan masalah bacaan, ya, berkaitan dengan masalah bacaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan salatnya ada riwayat-riwayat yang menerangkan apa saja yang beliau baca. Apa saja yang beliau baca? Dari riwayat-riwayat tersebut sifatnya beraneka ragam. Ada riwayat yang menjelaskan nama-nama surah yang beliau baca. Ya, sebagiannya akan datang ya bersama kita pembahasannya di hari Jumat misalnya di salat subuh Nabi membaca Alif Lam Mim surah Sajadah dan membaca Hal Ata'ala al-Insan. Ya, di hari Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kadan sabbihis rabbikal a'la di rakaat pertama, halataka haditsul ghasyiyah di rakaat kedua. Dan kadang Nabi membaca surah Al-Jum'ah. Ya, surah Al-Jum'ah di rakaat pertama dan surah Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Ya, dan Nabi pernah salat Maghrib membaca surah At-Tur. Juga pernah salat Maghrib membaca surah Al-A'raf. Membaca surah Al-A'raf. Pernah beliau di salat subuh, beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Beliau ulangi 2 rakaat, di dalam 2 rakaat itu yang beliau baca. Iya. Jadi ini bacaan diterangkan, riwayat-riwayat ini menerangkan apa surah yang dibaca oleh Nabi. Dan sebagian riwayat memberikan ketentuan umum akan datang nanti. Ya, misalnya di salat maghrib Nabi membaca dari mufassal yang pendek, di salat isya dari pertengahannya, di salat subuh yang panjangnya. Ya, di salat subuh yang panjangnya. Jelas ya? Ini hanya diberikan ketentuan umum. Dan surah mufassal akan kita uraikan dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Ya. Dan sebagian riwayat hanya memberikan ketentuan seperti riwayat ini. Nabi membaca 2 surah. Dan diterangkan bagaimana panjang surahnya. Yang jelas, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Iya. Maka ini sifat dari bacaan-bacaan Rasulullah SAW secara global. Ya. Siapa yang ingin lengkap, ingin mendapatkan riwayat yang memperinci nama-nama surah yang dibaca oleh Nabi, ya silakan membaca buku Syekh Al-Albani Sifat Salat Nabi. Ya, karena beliau sangat detail sekali mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada beberapa riwayat ya yang menerangkan, kita akan baca sebagiannya. Kata beliau, wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم سجد ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر النصف من الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau, kami mengukur, mengira-ngira lama Rasulullah berdiri pada salat duhur dan asar. Ya. Jadi ini para sahabat mengukurnya, mengira-ngira. Ya. Mengukur ini dan mengira-ngira diperbolehkan ya, kalau sudah menjadi kebiasaannya dan dia bisa apa? Dia bisa menebaknya, mengiranya. Karena itu, ini hal dimaklumi. Seorang kadang punya kepandaian, dia bisa perkirakan berapa lama ya, panjang berdiri seseorang. Jelas ya? Baik. Ada barang misalnya di depannya, ya, dia tahu isinya apa, tapi dia lihat dari jenis kartunnya, dia bisa perkirakan. Ini sekitar sekian kilo misalnya. Ada korma misalnya, ada pohon. Ya, sekarang penjual-penjual buah seperti itu. Ya, dia lihat, sekedar lihat pohonnya. Ya, dia bisa perkirakan jumlah buahnya sekian. Ya, ini keahlian ya. Dan memperkirakan seperti ini boleh saja. Dan boleh menjadi ukuran. Di sini Abu Sa'id menyebutkan kami mengukur, mengira-ngira. Ya, lama berdiri Rasulullah pada sholat duhur dan sholat asar. فَحَرَزْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدَرَ أَلِفْ لَامْ مِيمْ تَنْزِيلَ السَّجَدَةِ. Kata beliau, kami menghitung atau mengira-ngira lama beliau berdiri pada 2 rakaat pertama di sholat duhur, itu kadarnya sepanjang membaca surah As-Sajadah. أَلِفْ لَامْ مِيمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ dan seterusnya. Surah As-Sajadah. Ya. Surah Sajadah 3 halaman ya. Dari Al-Quran. 3 halaman. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama. Yang dibaca oleh Nabi di 2 rakaat pertama. Ya. Di 2 rakaat pertama beliau membaca sekaligus dengan panjang surah Sajadah. Ini diperkirakan oleh Abu Sa'id. Adapun 2 rakaat yang terakhir, kata beliau, wa fil ukhrayaini qadara an-nisfi min dhalik, 2 rakaat terakhir ya, panjangnya sekitar 1/2 daripada itu. Nah, ini kalau salat duhur. Kalau salat asar wa fil ulayaini minal asri ala qadri al ukhrayaini minadh dhuhri. Ya, salat asar itu di dua rakaat pertama di salat asar panjangnya sekitar atau sama dengan dua rakaat terakhir di salat duhur tadi. Kalau dua rakaat terakhir salat duhur itu seperdua dari dua rakaat pertama. Nah, dua rakaat terakhir di salat duhur ini panjang berdiri Nabi di situ sama dengan panjang berdiri Nabi di dua rakaat pertama di salat apa? Di salat asar. Ya. Wal ukhrayaini 'ala nisfi min dhalik. 'Ala nisfi min dhalik. Dan dua rakaat terakhir di apa namanya di salat asar itu panjangnya seperdua dari dua rakaat pertama di salat di dua rakaat pertama di salat asar. Ya, jadi saya beri contoh misalnya anggaplah surah As-Sajdah itu dibaca 8 menit. Ya, dibaca berapa? 8 menit surah As-Sajdah. Maka rakaat pertamanya sepanjang sekitar 8 menit. Dua rakaat pertama. Ya. Dua rakaat pertama panjangnya sekitar 8 menit. Dua rakaat kedua panjangnya seperdua daripada itu, sekitar berapa? 4 menit. Ini kalau salat duhur. Kalau salat asarnya dua rakaat pertama sekitar berapa? Sekitar 4 menit. Ya, sama dengan dua rakaat terakhir di salat apa? Salat duhur sekitar 4 menit. Dan dua rakaat terakhir di salat asar pandangnya seperdua daripada dua rakaat pertamanya. Berarti sekitar berapa? Sekitar 2 menit. Ya, jadi secara umum hadits ini dan hadits sebelumnya terdapat padanya satu kesimpulan bahwa salat asar itu lebih ringkas daripada salat apa? Salat duhur. Salat asar lebih ringkas daripada salat duhur. Demikian. Baik, hadits ini kata beliau rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah. Ini dua hadits menjelaskan bagaimana panjang salat Rasulullah dan ini semuanya penjelasan sunnah-sunnah salat. Ingat ya penjelasan apa? Sunnah-sunnah salat, bukan hal yang wajib. Bukan hal yang wajib. Dan ingat hal-hal yang sunnah itu, kalau dia memberatkan, maka afdolnya dia ringankan. Afdolnya dia ringankan. Karena itu Nabi memberikan ketentuan umum, nanti akan datang di pembahasan salat berjamaah. Ya. Man kana yusalli falyukhaffif. Siapa yang salat hendaknya dia peringan. Kalau dia salat sebagai imam, hendaknya dia peringan. Karena di belakangnya ada orang yang sakit, ada orang yang musafir, ada yang punya hajat. Ya. Jelas ya? Hendaknya dia memperingannya. Baik. Jadi, apa yang disebutkan di dalam riwayat ini, penjelasan sunnah. Kalau misalnya seorang imam masjid, dia di masjid, dia tahu bahwa yang sholat duhur bersamanya, kebanyakannya adalah orang-orang yang kerja, ya, dan mereka tahu waktu kerjanya terbatas, apa sudah dipastikan waktu istirahatnya terbatas, maka tidak pantas imam dia sholat, dia perpanjang sholatnya. Ya, dia tahu makmumnya ini waktu istirahatnya cuma 10 menit. Ya, imamnya dia baca surah Al-Baqarah. Ya. Ini namanya memberatkan. Dan ini bukan hal yang layak. Jelas ya? Maka imam melihat keadaan makmumnya. Ya. Walaupun dia baca misalnya surah sajadah, ini akan menjadi lama bagi apa makmum ini. Karena itu dia peringkas itu yang afdal. Yang afdal dan utama. Ya, dan ini biasanya di sholat subuh. Sholat subuh banyak orang yang ingin segera pergi kerja. Ya, waktunya terbatas. Bahkan kadang ada yang sholat subuh di jalan. Kalau ternyata imamnya ya, sering memperpanjang sholat, maka ini kadang mengganggu kondisi jamaah. Ya. Yang mengakibatkan mereka kadang alfa tidak menghadiri sholat berjamaah. Maka hendaknya seorang imam melihat keadaan makmumnya. Dia melihat keadaan makmumnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau di dalam hadis yang berikutnya, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu annahu qala kana fulanun yutilu al-ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-asra wa yaqra'u fil maghribi biqisar al-mufassal wa fil isha'i biwasati وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Kata beliau, kata dari Sulaiman bin Yasar, ya, rahimahullah, beliau berkata, kana fulanun, adalah si fulan, dan disebut nama si fulan ini, ya, maksudnya ada seorang, begitu, yutilul ulayaini minat dhuhri, dia menjadi imam, kalau di sholat duhur, dua rakaat pertama dia perpanjang, wa yukhaffifu fil asr, dan di sholat asar dua rakaat pertama dia peringkas, ya, dia peringkas. Wa yaqra'u fil maghribi bi kisaril mufassal, di sholat maghrib dia membaca al mufassal yang pendek. Ya, al mufassal ini itu dari surah al hujurat sampai surah apa? Surah an nas. Al mufassal dari surah Qaf sampai surah an nas. Ini pendapat kebanyakan ulama. Dari surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Sebagian ulama ada yang memasukkan Al-Mufassal masuk dari surah Al-Hujurat. Masuk dari surah Al-Hujurat. Iya. Ini yang disebut dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal itu terbagi tiga. Ya, kalau dikatakan dia membaca dari surah Al-Mufassal, berarti dia membaca di surah antara surah Qaf sampai surah apa? Surah An-Nas. Itu yang dia baca. Iya. Surah Al-Mufassal itu ada tiga. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Yang dikatakan surah Al-Mufassal yang panjang itu dari surah Qaf sampai surah Amma Yatasa'alun. Iya. Jelas ya? Mufassal yang pertengahan itu dari surah Amma Yatasa'alun sampai surah Wadduha. Sampai surah Wadduha. Ini mufassal yang pertengahan. Dan mufassal yang pendeknya dari surah Ad-Duha sampai surah apa? Sampai surah An-Nas. Ya, demikian diterangkan dalam riwayat yang lain. Ya, dan diterangkan dari athar-athar para sahabat di dalam hal ini. Ya, dan juga dilihat dari bacaan-bacaan Nabi, demikian keadaannya. Jelas ya? Jadi itu surah Al-Mufassal. Disebutkan di sini oleh Sulaiman bin Yasar bahwa orang ini kalau sholat maghrib dia membaca kisar al-mufassal, mufassal yang pendek. Berarti kalau dia di sholat maghrib dia hanya membaca dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Ini surah-surah yang pendek ya dibaca. Sholat maghrib. Dan sholat maghrib memang waktunya singkat. Wa fil isya'i biwasati. Dan sholat isya dia membaca mufassal yang pertengahan. Berarti dia baca dari surah apa? Surah Amma Yatasa'alun sampai surah Ad-Duha. Yang tentunya batasan akhirnya surah Al-Lail. Ya. Itu yang dia baca. Antara itu yang dia baca. Wa fi subhi bi tiwalihi, dan di salat subuh dia membaca yang panjang. Ya. Kadang dia baca Qaf misalnya. Atau dia baca yang lainnya antara surah Qaf sampai surah Wal Mursalati Urfa. Iya. Ini yang dilakukan oleh orang ini. Ya. Jadi ini imam ya, ada salat, imam ini salat, demikian salatnya. Sholat duhurnya dua rakaat pertama dia panjang, sholat asar dua rakaat pertama dia ringkas, di sholat maghrib dia membaca mufassal yang pendek, di sholat isya dia baca pertengahan mufassal, dan di sholat subuh dia membaca mufassal yang panjang. Maka Abu Hurairah hadir sholat bersama imam ini. Abu Hurairah berkata, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hada. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya sangat mirip dengan Rasulullah, melebihi orang ini. Ya, jadi orang ini yang menjadi imam tadi dipuji oleh Abu Hurairah, sholatnya bagus, mirip dengan sholat apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sisi pendalilannya sebenarnya, karena Abu Hurairah mengatakan itu sama dengan perbuatan apa? Perbuatan Nabi, mirip dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini umum yang dipakai ya oleh para imam. Kalau ingin meringkas, maka ringkaslah baca surah-surah ini. Kalau dia ingin baca surah yang lain, silahkan. Dia ingin baca dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Imran, ya, dari surah yang panjang, silahkan. Tapi ukuran ayat yang dia baca, dia ukur rata-rata sama dengan panjangnya apa? Ayat di surah Mufassal itu. Ya. Kalau dia sholat maghrib misalnya, dia baca dari surah lain, ya, maka dia ambil beberapa ayat yang panjangnya sekitar Wadduha sampai Wannas, antara itu panjangnya. pendek. Boleh dia baca surah yang lain, tapi ini menjadi ukurannya. Namun kalau dia membaca dari Al-Mufassal, maka ini lebih ditekankan oleh para ulama. Kenapa? Sebab Nabi ya lebih menekankan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya, banyak dari kaum muslimin menghafal surah-surah ini. Ya. Dan biasanya kalau surah-surah tersebut dihafalkan, itu kadang lebih banyak memberikan pengaruh khusyuk bagi jamaah. Apalagi kalau imamnya lupa sebagian bacaannya, makmum bisa apa? Bisa menegurnya. Ya, tapi kalau imamnya bacanya surah yang panjang, ya kadang tidak semua orang bisa menghafalnya. Ya, imamnya lupa, ya sudah. Tidak ada yang bisa apa? Mengingatkannya. Nah, ini diantara hikmahnya. Hadits ini kata Ibnu Hajar dikeluarkan oleh akhrajahun Nasa'iyyu bi isnadin sahih. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Baik. Selesai hadits ini. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata beliau wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur muttafaqun alaih. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di salat maghrib dengan apa di salat maghrib beliau membaca surah At-Tur. Membaca surah At-Tur. Muttafaqun alaih. Ya ini penjelasan tentang bacaan Nabi di salat maghrib. Ya. Ini sengaja dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Tadi diterangkan ya, di salat maghrib Nabi membaca Qisar al-Mufassal. Mufassal yang pendek. Ya, itu bukan artinya dia harus membaca mufassal yang pendek. Kadang dia boleh membaca surah yang lainnya, tapi kadang-kadang. Seperti Nabi pernah membaca surah At-Tur. Surah At-Tur di salat maghrib. Dan dimaklum ya, surah At-Tur 2.5 halaman di apa mushaf Al-Qur'an. Ya, dan ini cukup panjang untuk salat apa? Untuk salat maghrib. Tapi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang. Ini menunjukkan bahwa tidak mutlak di salat maghrib itu bacaannya harus pendek, tidak mutlak. Ya. Bahkan pernah di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di surah maghrib, di salat maghrib beliau membaca surah Al-A'raf. Ya, membaca surah apa? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ini berapa juz? Hah? Ya, lumayan ya Surah Al-A'raf. Ya. Lumayan banyak. Dari Al-Qur'an bisa ya mungkin 2 juz dia di Surah Al-A'raf. Nah. Baik. Jadi ini bacaan yang panjang dibaca. Enggak sampai 2 juz. Ya. Baik, ini Surah Al-A'raf panjang dibaca oleh Nabi salat maghrib. Nabi juga pernah membaca surah As-Saffat. Membaca surah As-Saffat salat maghrib. Nabi juga pernah membaca surah Ad-Dukhan. Iya, surah Ad-Dukhan. Juga Nabi pernah membaca surah Al-Mursalat. Iya. Surah Al-Mursalat. Baik. Maka ini surah-surah dibaca oleh Nabi bukan dari Qisar Al-Mufassal. Nah. Maka ini bacaan kadang dilakukan, kadang dibaca, kadang tidak dibaca. Tapi kalau dia membaca surah Al-A'raf, ya, ini bukan dia baca di depan apa? Depan masyarakat awam atau umum orang yang punya keperluan. Tapi dibaca di mana? Hah? Dibaca di kalangan orang yang memang tidak tergesa-gesa. Ya. Atau memang dia baca, ya kalau dia sholat sendiri misalnya, ya, dia baca sholat surah Al-A'raf tidak apa-apa. Ya, dia membacanya, sebab Nabi pernah membacanya. Jadi sisi dibawakannya hadits ini, Ibnu Hajar yang menjelaskan bahwa membaca surah At-Tur salat maghrib itu dari perbuatan Nabi. Kemudian yang kedua bahwa di salat maghrib itu tidak harus bacaan itu selalu pendek, mungkin saja kadang-kadang dia membacanya panjang. Iya. Baik. Kemudian dalam riwayat berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata'a al-insan muttafaqun alayh wa al-Tabarani min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudimu dhalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu membaca di salat subuh ya pada hari Jumat Di rakaat pertama beliau membaca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi, dan seterusnya, yaitu surah Sajadah. Dan di rakaat yang kedua beliau membaca Hal Ata Alal Insan, surah Al-Insan. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Maka ini bacaan Nabi salat subuh. Ya. Di riwayat At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud, ya, riwayatnya ada kelemahan ya. Disebutkan tambahan Nabi terus-menerus melakukannya. Ya. Kalimat terus-menerus walaupun tidak syah dari hadits Ibnu Mas'ud itu bisa dipahami dari konteks riwayat di atas, sebab dibawakan dengan lafaz kana, dan kana itu memberikan makna terus-menerus. Memberikan makna apa? Terus-menerus. Baik, jadi beliau membaca Alif Lam Mim, Sajadah, dan Hal Ata Alal Insan. Ini dua surah. Ya, dan ini kebiasaan alhamdulillah sampai hari ini masih biasa dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, dan itu adalah hal yang baik. Ya, sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wallahu taala alam. Nah, ini hadis-hadis berakhir sudah. Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan bentuk-bentuk bacaan Nabi atau apa-apa saja yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada beberapa pembahasan lain yang ingin saya ingatkan. Harus diketahui bahwa Al-Qur'anul Karim itu berurut dari surah Al-Fatihah sampai surah apa? Sampai surah An-Nas. Iya. Berurut. Khusus di dalam satu surah, urutan ayat itu tidak boleh dibolak-balik. Iya. Tidak boleh misalnya ada yang membaca apa? Di salat Isya dia membaca amma yatasaalun. Ya. Di rakaat pertama dia baca innal muttaqina, innalil muttaqina mafaza, dan seterusnya. Di rakaat kedua dia baca amma yatasaalun. Ya, jadi akhir ayat dia baca di rakaat pertama, awal ayat dia baca di rakaat kedua. Ya, ini keliru ya dalam hal ini, sebab Al-Qur'an itu dengan tertib. Ya, karena itu juga para ulama sebutkan kalau dia ingin mengambil potongan ayat, maka hendaknya secara berurut. Misalnya diambil potongan ayat di surah Al-Baqarah. Tiga ayat terakhir di surah Al-Baqarah dia baca. Terus diambil juga potongan ayat dari surah Ali Imran. Maka di rakaat pertama dia baca dulu potongan ayat di surah Al-Baqarah. Di rakaat kedua baru surah apa? Ali Imran. Jangan dia baca surah Ali Imran, rakaat pertama, kemudian rakaat kedua apa? Al-Baqarah. Ya. Ini dianggap makruh oleh para ulama. Ya, bukan dikatakan tidak syah salatnya, tapi dikatakan hal yang makruh. Kenapa? Sebab dari petunjuk Nabi beliau mentertib. Beliau mentertib. Iya. Baik. Dan ini di kebanyakan riwayat. Kecuali di satu tempat. Pernah beliau di sholat malam. Beliau membaca surah yang panjang. Dan beliau memulai dengan membaca surah An-Nisa. Kemudian surah Ali Imran. Iya. Ini kadang dilakukan oleh Nabi. Tapi umumnya dilakukan oleh Nabi adalah secara berurut. Iya. Karena itulah yang sering saya tekankan. Oh, seorang imam itu dia harus memahami apa yang dia baca. Ya. Kadang subhanallah imamnya ya, dia hafal beberapa tempat dari surah Al-Quran. Ya. Rakaat pertama dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua dia membaca Alif Lam Mim. Ya. Dalikal kitabu la raiba fi. Ya. Dia rakaat pertama akhir Al-Quran, rakaat kedua awal Al-Quran. Ya. Ini tidak berurut namanya. Ini bukan hal yang afdal. Afdalnya dia urut. Ya, dia susun. Kemudian kemarin saya ingatkan juga bahwa seorang ketika membaca, apalagi dia ingin memotong ayat-ayat, dia mengambil sebagian ayat saja, diambil dari surah ini sebagian, dari surah ini sebagian, itu diharuskan dia mengerti maknanya. Diharuskan dia mengerti apa? Dia mengerti maknanya. Ya, jangan dia mengambil sebagiannya, dia tinggalkan ayat sebelumnya, padahal maknanya bersambung. Iya. Iya. Maknanya bersambung. Jelas ya? Seperti misalnya ayat di surah As-Saffat. Allah berfirman, "Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Waladallahu wa innahum lakadibun." Ya, datang ingin diambil potongan ayat, langsung dia baca "Waladallahu wa innahum lakadibun." Ini artinya subhanallah. Ya, langsung dia katakan Allah mempunyai anak. Ya. Jelas ya? Maka harus tahu arti maknanya, sebab ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Allah berfirman, "Ala innahum min ifkihim la yaqulun." Ingatlah bahwa mereka dari ifkihim, dari kedustaan mereka. Mereka itu berkata bahwa Allah mempunyai anak. Itu ucapan mereka, mereka mempunyai anak. Wa innakum lakadibun, dan sesungguhnya mereka ini berdusta. Sungguhnya mereka itu berdusta. Karena itu di kalangan ahli tajwid ada tempat-tempat wakaf harus diperhatikan. Iya. Ada tempat-tempat wakaf hendaknya diperhatikan. Ada yang sifatnya afdal, ada yang sifatnya wajib dia wakaf di situ, ya, dan seterusnya. Seperti contoh ayat ini misalnya, ini dua ayat ya. Ayat pertama ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ini satu ayat. Waladallahu wa innahum lakadibun. Ini ayat yang kedua. Ya. Ini afdalnya kalau dia baca, dia sambung. Kalau napasnya tidak cukup, ya boleh dia balik dengan cara balik yang benar. Misalnya dia membaca ala innahum min ifkihim la yaqulun. Dia berhenti di situ, napasnya tidak kuat, tidak ada masalah. Tapi dia balik lagi sedikit. Jangan langsung dia sambung. Dia balik lagi sedikit. Min ifkihim innahum layakuluna waladallah. Titik situ. Wa innahum lakadibun. Ini pernyataan bahwa mereka dusta. Jelas ya? Dia sebutkan ucapan mereka. Kemudian disebutkan hukumnya bahwa mereka itu dusta. Ya. Jadi seorang ketika membaca Al-Quran harus tahu makna apa yang dia baca. Ya. Sehingga orang yang berada di belakangnya, kalau imam indah bacaannya, dia tahu wakafnya, berhentinya. Orang yang memahami bacaan imam itu akan indah terasa Al-Quran itu, sejuk sekali. Ya, itulah yang menyebabkan apa orang-orang menangis ketika mendengarkannya. Kemudian mereka mengambil manfaat, sebab memang Al-Quranul Karim, ya, mempunyai makna-makna yang agung, dan orang di dalam membacanya ada aturan-aturan di dalam membaca, aturan-aturan di dalam membaca. Iya, jelasnya. Dan ini tentang masalah wakaf-wakaf ini. Ini orang-orang Indonesia paling banyak kelemahan. Ya, sebab Masya Allah kalau di Indonesia masalah tajwid, ya, makharijul huruf, panjang pendek dan seterusnya, ya, orang Indonesia diakui sampai tingkat internasional. Tapi kalau dalam masalah maknanya, berhentinya, nyambungnya, dari mana dia mulai, wah, ini sangat lemah sekali. Ya. Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dia baca. Ya. Tidak mengerti artinya. Karena itulah hendaknya seorang banyak mengulangi, membaca Al-Quran, membaca, melihat maknanya, supaya ya, indah Al-Quran itu. Terasa bacaan-bacaan itu sangat indah dan nikmat untuk dibaca. Jelas ya? Baik. Baik, ini hadith yang terakhir ya, yang kita baca untuk daurah kali ini. InsyaAllah ta'ala di hadith berikutnya kita akan undur di pembahasan daurah yang akan datang. Ya, ini apa namanya hari ini? Ya, sebenarnya bukan jadwal saya. Ya. Tapi kata seorang penyair, apa seorang apa kata ibarat bahasa Arab, mukrahun akhaka la batal. Ya. Ini sifatnya karena memang Al-Ustadz Muhammad berhalangan untuk hadir karena suatu udur yang mengharuskan beliau tidak bisa datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau. Maka ya, kita isi dengan materi bulughul maram. Ya, dan ini pun saya perkirakan tadi bisa diselesaikan hari ini. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, setelah sebelum asar tadi tiba-tiba ada kegiatan, dan sekarang pun kalau ingin diselesaikan, saya kira sampai jam 9 mungkin belum bisa selesai. Ya, kalau begitu baiknya kita undur saja. Ya, hingga ada orang yang akan datang insyaallah taala. Baik, saya jawab sedikit ya beberapa pertanyaan, sebab waktu untuk daurah hanya sampai sebelum maghrib saja. Tolong dilihat pertanyaan berkaitan dengan materi dahulu. Ya, ini yang sudah masuk nggak apa-apa. Terus pertanyaan yang terakhir ditaruh terakhir juga, jangan ditaruh di depan. Ya, kasihan yang sudah memasukkan pertanyaan dahulu. Apakah salawat dibaca di tasyahud awal atau tidak? Ini akan datang pembahasannya sebenarnya. Ya, tapi kalau diundur di orang yang akan datang terlalu lama untuk dapat jawabannya. Ya, tidak apa-apa saya terangkan bahwa di tasyahud awal itu tidak membaca selawat. Menurut pendapat kebanyakan ulama. Dan itu lebih kuat insyaAllah. Apa nasihat Ustaz tentang adanya sikap curiga dari sebagian ikhwa yang menanyakan antum mengaji di mana? Apakah ini bukan termasuk dari jebakan syaitan? Bagaimana nasihat Ustaz tentang sebagian ikhwa yang mengaji pilih-pilih Ustaz? Padahal Ustaz tersebut belum keluar dari ahli sunnah. Ya, ini kadang terjadi ya. Dan sebab terjadinya, sebabnya hanyalah satu. Kalau dia menyangka seperti ini, sebabnya hanyalah satu. Apa sebabnya? Dia belum mengerti etika menuntut ilmu. Ya, tidak mengerti etika menuntut ilmu. Itu saja sebabnya. Karena itulah harus diketahui bahwa seorang penuntut ilmu itu, supaya ilmu yang dia dapatkan berberkah, dan ilmu itu bisa didapatkan dengan cepat dan baik, dia harus lihat, dia harus pandai mengetahui jalan-jalannya. Cara mengambil ilmunya bagaimana? Akhlak terhadap ilmu itu bagaimana? Iya. Ini semua dipelajari. Sebagian ulama kadang dia belajar etika lebih banyak daripada belajar ilmunya. Ada yang belajar adab 20 tahun dari ulama kita. 20 tahun dia khusus memperbaiki akhlak dan adabnya. Dari ulama kita di biografi rawi itu ada yang disebut Fulan Al-Mu'addib. Dia memang khusus duduk untuk mengajari orang bagaimana beretika dan beradab saja. Ya. Maka tidak adanya etika dan adab dalam ilmu ini yang menyebabkan banyak ketimpangan pada sebagian penuntut ilmu. Pada sebagian penuntut ilmu. Jelas ya? Berkaitan dengan dua hal yang ditanyakan misalnya di sini. Ya. Dia nanya di mana engkau ngaji, padahal semua tempat yang didatangi oleh saudaranya semuanya adalah ustadz ahli sunnah. Setelah itu dia tanya di mana kamu mengaji? Ini menunjukkan ada hal yang kurang beres di dalam pemahamannya. Sepanjang semua gurunya ahli sunnah mengajarkan tauhid, mengajarkan hal yang baik, akidahnya benar, manhajnya lurus, ya, dia gemar menasihati umat. Kenapa kita harus menanyakan di mana ngajinya? Ya. Kecuali kalau dia ngaji di tempat yang salah, orang yang akidahnya bengkok, bisa mengajarkan dia kesesatan. Maka dari nasihat kepada kawan kita, kita arahkan kepada hal yang baik. Supaya dia tidak jatuh di dalam kesalahan. Tapi ini semuanya ahli sunnah. Semuanya ahli sunnah, tapi pertanyaannya, kok bisa seperti ini? Itulah kadang etika dia tidak tahu siapa sebenarnya, kemana dia menuntut ilmu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin dia belum mengerti etika menuntut ilmu, sehingga pada saat menuntut ilmu juga, dia kadang masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat seperti ini. Ini tidak ada manfaatnya bagi seorang penuntut ilmu nanya, di mana kamu ngaji? Semua ustadz yang didatangi oleh kawannya semuanya ahli sunnah, dia tanyakan di mana kamu ngaji? Ini kayak tidak ada kerjaan. Ya. Kalau dia punya kerjaan, punya kesibukan, ya, dan ada target yang ingin dia capai, tidak perlu dia bertanya seperti itu. Nah. Demikian pula yang pilih-pilih ustaz. Ya. Pilih-pilih ustaz. Kalau dia pilih-pilih ustaz karena ada masalah, wah ini jelas sudah masalahnya apa dia. Sehingga dia pilih-pilih ustaz. Tapi kalau tidak ada masalah dia pilih-pilih ustaz, ya ini juga kurang dalam etika yang menuntut ilmu. Ilmu itu diambil dari seorang guru. Dan dah harus guru yang kita belajar darinya itu sempurna dari segala sisi. Dah harus. Ya toh para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya Imam Malik, mereka berguru kepada guru-guru yang di bawah level mereka sebenarnya. Dari sisi keluasan riwayat. Ya. Imam Ahmad riwayatnya sangat banyak, tapi kadang dia mengambil dari guru yang hanya mempunyai beberapa hadis saja. Ya. Hanya mempunyai beberapa hadis. Jelas ya? dia tetap mengambil dari guru. Dari sisi riwayat, dia mengambil ilmu tersebut. Sebab yang disampaikan kepadanya adalah ilmu. Dan ilmu itu kapan selalu terulang pada diri seorang hamba, maka itu akan menjadi bekal kebaikan bagi dirinya. Hal yang sangat kuat. Iya, hal yang sangat kuat. Karena itulah saya nasihatkan, dan ini termasuk fenomena yang harus saya ingatkan, bahwa banyak, di banyak tempat alhamdulillah, banyak kesadaran ya, dari kaum muslimin untuk mengenal jalan as-salaf, mengenal Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tatkala ada kesadaran yang seperti ini, pasti syaitan tidak akan tinggal diam. Itu sudah dipastikan. Syaitan tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha mengadakan kerusakan, berusaha untuk memalingkan para penuntut ilmu itu. Ya. Cara memalingkannya beraneka ragam. Ya. Kadang dia palingkan dari hal yang, dengan hal yang tidak bermanfaat. Kadang dibuat mereka sibuk antara mereka sendiri. Ini membicarakan si A, membicarakan si B membicarakan si C. Sibuk antara mereka sendiri. Dan ini sebenarnya target dari syaitan. Rasulullah telah mengabarkan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish." Sesungguhnya syaitan itu ya sudah putus asa. Syaitan sudah putus asa untuk dijadikan sesembahan di tanah Arab. Ya, jadi kalau dia menyeru agar manusia menyembahnya di tanah Arab, putus asa. Sebab tanah Arab sudah makmur dengan tauhid. Ya. Maka masuk dari arah menjatuhkan kesyirikan kepada mereka, syaitan putus asa. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Bitahrish, mengadu domba antara sama mereka. Itu pekerjaan syaitan. Karena itu jangan sampai ada seorang yang masya Allah dia sudah punya kehendak untuk belajar, ingin mendalami Al-Quran dan As-Sunnah, ingin diamalkan dalam kehidupannya, seakan-akan sorga sudah ada di depannya, ingin dia capai. Tiba-tiba ada hal-hal yang seperti ini memalingkannya. Ya. Memalingkan dari ilmu syariat, memalingkannya dari ibadah. Ini perkara yang harusnya seorang mukmin tidak berpikir ke sana. Tidak berpikir ke sana. Ya. Maka jalan petunjuk itu jelas. Ilmu agama itu selalu membawa kebaikan. Selalu membawa kebaikan. Iya. Maka sepanjang seorang berjalan di atas jalannya, ya, berada di atas jalannya, maka insyaallah taala akan dijamin untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya wallahu taala alam. Apa hukum sholat berjamaah di masjid yang tidak menghadap kiblat? Ya, bagaimana caranya ada masjid tidak menghadap kiblat? Ya. Ini kejadian sulit tergambarkan ya. Pihak imam masjid dan pengurus sudah diberitahu dan dihimbau oleh pemerintah atau depak untuk menyempurnakan arah kiblatnya. Tetapi tidak bersedia karena sudah merasa arah kiblatnya sudah benar. Oh, ini bahasanya salah kalau begitu. Ya, bukan tidak menghadap kiblat. Ya, berselisih dalam masalah kiblat. Ya, pengurus merasa sudah menghadap kiblat, cuman pihak lain menganggap ya masih belum menghadap kiblat. Ini masalah memang banyak terjadi belakangan ini, apalagi dengan adanya kemajuan ya bisanya dipastikan ukuran kiblat dengan alat-alat hitungan-hitungan dan sebagainya. Ya. Namun masalah ini sebenarnya masalah yang tidak harus dipermasalahkan. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan umum. Sudah berlalu bersama kita di dalam Bulughul Maram hadis Abu Hurairah, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah." Antara timur dan barat adalah kiblat. Ini sabda Nabi kepada para sahabat penduduk Madinah. Dan penduduk Madinah itu kiblat mereka ke selatan. Jadi kiblat mereka ke selatan, maka Nabi berkata antara timur dan barat kiblat. Iya. Antara timur dan barat kiblat. Mereka menghadap ke selatan, tapi menghadap ke selatan ini antara timur dan baratnya semuanya adalah kiblat. Jelas ya? Kalau kita di Indonesia, ya, antara barat dan selatan, antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat. Itu kalau kita di Indonesia. Ya, maka enggak usah repot antara utara dan selatan kiblat selesai. Ya. Kalau pengurus masjidnya sudah bersikuku, itu kiblatnya sudah benar, biarkan saja. Tidak perlu di apa namanya diganggu. Ya, sholatnya insyaallah syah. Ya, dan tidak pantas juga dikatakan mereka sholat tidak menghadap kiblat seperti yang disebut oleh penanya di sini. Ya, jelas ya. Kecuali kalau pemerintah memang memberikan keharusan, itu lain lagi masalahnya. Cuma sekarang ini, ya, yang meluruskan kiblat ini juga kadang masih menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Ya, kadang dia meluruskan, pelurusannya juga masih perlu diluruskan. Ya. Dan ini menjadi titik masalah. Kalau seorang kembali kepada petunjuk Nabi, Nabi berkata antara, apa kalau bahasa Indonesia kita, antara utara dan selatan adalah apa? Adalah kiblat, selesai. Ya. Namun kalau dia bisa memastikan arah kiblat itu ke sini dengan alat-alat yang canggih sekarang ini, maka itu lebih afdal, lebih utama. Ya, tapi mengatakan salatnya tidak syah, tidak. Karena Nabi memberikan ketentuan apa? Umum antara utara dan selatan adalah kiblat. Baik itu untuk kita ya di Indonesia. Dari riwayat innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Apakah dibolehkan mendahului imam dalam Al-Fatihah? Ya, tidak dibolehkan ya. Kalau membaca Al-Fatihah tidak boleh mendahului imam. Karena itu makmum membaca Al-Fatihah tapi jangan mendahului imam. Dan ini sudah kita terangkan. Apakah batal setelah salam pertama harus mengulang sholat? Ya. Yang paling kuat di kalangan para ulama bahwa salam pertama atau salam yang dianggap salam yang wajib menghalalkan sholat itu hanyalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu dari apa? Hal yang bukan merupakan rukun sholat. Bukan merupakan rukun sholat. Dia sunnah sholat saja. Ya, jadi kalau dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba berhadas, sholatnya sudah syah. Sholatnya sudah apa? Sudah syah. Ya. Kalau dia baru salam misalnya, baru berkata assalamualaikum langsung keluar, ya, baru dikatakan assalamu langsung keluar misalnya, maka ini sholatnya apa? Sholatnya batal. Sebab belum selesai salamnya. Jelas ya? Baik. Dan ini akan datang penjelasannya nanti insya Allah. Ana pernah sholat subuh dalam keadaan berhadat besar, junub. Karena ana sedang safar dan tidak membawa baju ganti dan peralatan mandi. Apakah ana berdosa? Apa yang harusnya ana lakukan pada waktu itu? Ya, pada waktu itu harusnya antum bertayamum. Ya, bertayamum. Dia di sini sebutkan alasannya tidak membawa baju ganti dan tidak ada peralatan mandi. Oh, saya kira tidak ada air. Ya. Ini keliru ya. Ya. Kalau ada air dia mandi, tidak harus baju itu diganti. Ya, baju walaupun dipakai 10 tahun, yang penting tidak najis. Salatnya tetap syah. Ini dari sisi ukuran apa? Salat. Salat tetap syah. Ya. Jelas ya? Tidak harus dia ganti baju. Ya, peralatan mandi tidak harus dia pakai peralatan mandi. Ya, yang penting ada air, dia boleh menciduk pakai tangannya. Ya, kalau misalnya air sungai besar, dia boleh ceburkan dirinya situ. Dengan niat apa? Mandi janabah. Ya, dan itu syah insyaallah. Baik, jadi kalau waktu itu dia tidak dapat air, maka cukup dia bertayamum. Dan tayamum itu sudah apa? Membolehkan dia sholat. Telah membolehkan dia sholat. Bila imam bangkit ke rakaat kedua dan bertakbir dengan mengangkat tangan. Ya, ini keliru ya perbuatannya imam. Ya, dia mengangkat tangan takbir ke rakaat kedua. Ada mengangkat tangan di situ? Tidak ada mengangkat tangan, hanya ada di mana kita sebutkan tadi. Kalau dia bangkit ke rakaat ketiga, itu tempat yang keempat. Baik. Jadi imam di sini mengangkat tangan bukan pada tempatnya. Apakah bagi makmum yang masbuk yang baru dapat satu rakaat juga harus mengikuti imam untuk mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal? Oh, ini salah tulis ya. Bukan rakaat kedua harusnya, rakaat tiga. Sebab di akhir disebutkan tasyahud awal. Iya. Jadi kalau imamnya, dia duduk tasyahud awal bersama imam, imamnya berdiri rakaat ketiga mengangkat tangan, dia juga berdiri mengangkat tangan. Ya, sebab mengangkat tangannya itu karena duduk tasyahudnya, dia naik ke rakaat ketiga. Kalau dia di tiga rakaat, kalau dia rakaat kedua, dia setelah tasyahud itu mengangkat tangan. Jelas ya? Sepertiga malam jam berapa sampai jam berapa? Sekiranya adzan subuh jam 4:30. Ya kalau misalnya maghribnya jam 6:30 maghrib. Ya, subuhnya jam 4:30. Ya. Subuhnya jam 4:30. Berarti berapa jam semuanya? Ayo berapa jam? Lama sekali antum menghitung. 10 jam. Sisa 10 jam dibagi 3. Jelas ya? Berarti 3 jam 1/3. Ya, sekarang ya, 1/3 malam terakhir ya, 3 jam 1/3 tambah setelahnya. Ya, 3 jam 2/3 itu sudah berlalu 2 malam terakhir. Setelahnya adalah 1/3 malam terakhir. Demikian. Iya. Bolehkah kita sholat atau membaca Al-Quran dengan niatan pahala untuk orang atau saudara yang sudah meninggal? Ini letak silam pendapat ya di kalangan ulama, dan yang benarnya bahwa bacaan menghadiahkan pahala bacaan untuk mayit itu tidak sampai kepadanya, tidak sampai kepadanya. Nah, kecuali kalau yang melakukannya adalah anaknya, tidak harus dia khususkan, sebab amalan anak yang soleh itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang tuanya secara umum. Alhamdulillah. Ahdikum nasyih balik. Ana bermakmum dalam sholat dan ketiga rakaat kedua ana lupa membaca surah Al-Fatihah. Apakah syah sholat ana? Ya. Rakaat keduanya kurang ya. Jadi kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah, begitu imam salam dia berdiri lagi menambah satu rakaat. Ya. Dia berdiri lagi menambah satu rakaat sebab dia tadi tidak membaca surah Al-Fatihah. Apabila kita lupa membaca doa ketika rukuk dan sujud, apakah kita harus melakukan sujud sahwi? Jawabannya iya. Dia harus melakukan sujud sahwi. Sebab membaca doa ketika rukuk dan sujud itu dari kewajiban sholat. Bukan rukun, tapi dari kewajiban. Dan kalau kewajiban ditinggalkan, itu mengharuskan sujud sahwi. Saya pernah mendengar ada hadis yang menyatakan kalau kita sholat masih mendapati imam ruku, maka kita mendapatkan rakaat tersebut. Bagaimana status haditsnya? Status haditsnya dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang oleh Imam Al-Bukhari dikatakan mungkarul hadits. Bolehkah doa ketika sujud dan ruku lebih dari 3 doa? Lebih dari 3 doa. Ya. Kalau doa yang dia maksud di sini doa selain dari bacaan sujud dan ruku, ya boleh saja seorang berdoa dia perpanjang atau dia perpendek sesuai dengan keadaannya dan salat yang dia lakukan dia sebagai imam atau sebagai makmum. Tidak ada perbedaan ya. Jadi sholat malam itu diperpanjang. Kalau dia perpanjang bacaan, maka Nabi juga ruku dan sujudnya hampir mirip dengan panjang berdirinya. Kalau mirip seperti itu, maka dia berdoa. Boleh berdoa dengan doa yang panjang. Ya. Boleh berdoa dengan doa yang panjang. Tapi kalau yang dia maksud di sini 3 doa, dia gabungkan 3 doa yang diajarkan. Sebab ada 3 doa yang dia diajarkan di ruku dan sujud. Di ruku membaca subhana rabbiyal azim. Ya. Bisa juga membaca subuhun quddus rabbul malaikati warruh dan bisa juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma kfirli. Ini 3 doa di ruku. Ya. Di sujud juga sama seperti itu. Hanya saja doa yang pertamanya hanya berbeda sedikit dibaca subhana rabbiyal a'la. Kalau di ruku subhana rabbiyal azim. Itu 3 doa. Dan 3 doa ini tidak disyariatkan digabungkan sekaligus dibaca. Tapi diselang-seling dibacanya. Diselang-seling. Karena Nabi mengajarkan doa ini kepada sahabat yang berbeda-beda. Tidak diajarkan sekaligus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berjamaah saat bangkit dari sujud, apakah makmum membaca takbir atau cuma imam saja? Ya makmum juga membaca takbir. Ya. Imam membaca takbir Allahu Akbar, makmum juga membaca takbir Allahu Akbar. Ketika bangkit dari sujud. Bagaimana jika seorang itu masbuk dalam sholatnya? Dia lupa jumlah atau kurang jumlah kurangnya. Atau mungkin lupa bahwa ia sebenarnya masbuk. Ya, apakah saat lupa itu, apakah dia harus menambah sesuai dengan perkiraan? Sesuai dengan perkiraannya atau cukup sujud sahwi saja? Ya, seorang yang lupa, yang sifatnya ragu, ragu itu ada 2 macam. Ya. Ya sekarang misalnya dia lupa. Ini sekarang sholatnya 2 rakaat atau 3 rakaat. Dia lupa, ragu. Namun dugaan besarnya bahwa dia 3 rakaat, dugaan besarnya. Maka diambil dugaan besarnya 3 rakaat. Jelas ya, diambil dugaan besarnya 3 rakaat. Ya, namun sujud sahwinya setelah salam nanti. Tapi kalau misalnya dia lupa antara 2 dan 3, dia ragu, dia tidak tahu yang mana yang benar, maka diambil jumlah yang paling sedikit. Diambil berapa? 2. Ya, setelah itu dia sempurnakan lagi 4 dan dia sujud sebelum salam. Dia sujud sebelum salam. Baik. Apakah melihat ke tempat sujud saat sholat termasuk kewajiban? Sudah kita terangkan kemarinnya bahwa haditsnya lemah. Ya, andai kata haditsnya kuat pun dia bukan kewajiban, hanya sunnah saja. Apabila sholat berjamaah, apakah makmum membaca amin dua kali, menjawab imam satu kali, yang kedua menjawab bacaan makmum sendiri? Ya, jawabannya sekali saja ya. Aminnya itu bersama. Amin, artinya amin itu ya Allah kabulkanlah. Ya, kalau satu sudah mengaminkan cukup bagi yang lainnya. Dianggap doa bersama, tidak harus dia apa? Dia harus dia ulangi amin untuk imamnya, amin untuk dia. Ya. Itu dari perkara yang tidak dituntunkan. Berapa harokat bacaan takbir dalam sholat? Bacaan takbir dalam sholat hanya dua harokat. Karena di lafdul jalalah Allah, hanya dua harokat saja. Allahu Akbar. Kalau dia memanjangkannya, ya lebih daripada itu, syah sholatnya, tapi dia melakukan hal yang makruh. Ya. Adapun kalau dia panjangkan harokat di tempat lain, maka itu keliru. Seperti misalnya kadang sebagian imam, dia memperpanjang A-nya di depan. Allahu Akbar. Wah, ini maknanya fatal itu. Ya. Ini dia baca apa? Allahu Akbar. Itu salah ya. Tahu artinya? Allahu Akbar. Ya, ini pertanyaan orang ragu. Apakah benar Allah itu maha besar? Ya. Naudzubillah ya. Dia berkata seperti itu dalam sholat. Bertanya. Apakah benar Allah maha besar? Ya. Ini gara-gara apa? Gara-garanya A-nya dia panjangkan. Allahu Akbar. Ada lagi A-nya yang dia panjangkan, akbarnya. Allahu Akbar. Ya. A-nya yang untuk akbar dia panjangkan. Ya. Allahu, apakah benar dia maha besar? Begitu artinya. Ya. Ada lagi yang B-nya dia panjangkan. Allahu Akbar. Ya, B-nya panjang. Ya, ini biasa kita dengarkan ya. Ini juga merusak arti Allahu Akbar, sebab ya bahkan maknanya mana yang tidak baik, waliyadhu billah, ya mana yang tidak baik. Karena itu ya harus dia ucapkan sesuai dengan kadar harokatnya. Allahu Akbar, jangan dia panjang-panjangkan. Ya, Allahu Akbar, ya ingat ya. Karena itulah bacaan itu dipelajari dengan baik. Ya, yang tiga sulit. Seorang di Indonesia ini, masya Allah, banyak orang yang pandai ilmu tajwid. Ya. Dia bisa memperdengarkan. Coba dengarkan ini bacaan Allah Akbar saya sudah benar atau belum? Ya. Jelas ya? Dia perbaiki dirinya. Ini kewajiban sholatnya. Kenapa dia tidak pelajari? Ya. Dia kalau di sekolah belajar bahasa Indonesia, diperbaiki semua kata-katanya. Ya. Kamu tidak boleh memakai kata imbuan ber di sini. Harus dipakai imbuan yang lainnya, diperbaiki semuanya. Ya. Ini bahasa dia pakai di seharian. Kenapa dia tidak perbaiki bahasa yang dia pakai dalam sholat yang merupakan sholatnya? Ya. Harusnya seorang punya perhatian. Ya. Dan belajar itu tidak lama, insya Allah, untuk hal itu. Cukup dia cari guru yang bagus bacaannya, ya. Dan dia memperbaiki bacaan-bacaan sholatnya. Sekali saja dia belajar untuk seumur hidupnya, dia amalkan, dia dapat kebaikan untuk seumur hidupnya. Iya. Bagaimana seorang imam yang lupa dengan hafalannya saat dia membaca, sedangkan para makmum tidak ada yang bisa membenarkan atau meluruskannya? Apakah sebaiknya imam mengganti bacaannya atau langsung rukuk? Ya, dilihat kalau dia baca sudah lebih dari 3 ayat, sudah beberapa ayat, ya. Kemudian dia lupa, dia langsung rukuk tidak apa-apa. Ya. Kalau dia ingin pindah ke bacaan yang lain, dia baca surah pendek juga tidak apa-apa. Tapi kalau dia baru baca satu ayat, setelah itu dia lupa apa yang dia baca, maka ini afdalnya dia membaca surah yang lainnya. Dia membaca surah yang lainnya. Mohon berikan penjelasan dalil yang mewajibkan cadar bagi muslimah. Ya, banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minati ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna." Ya, "Dhalika adna ayyurafna fala yu'dain." Wahai Nabi, katakanlah kepada para istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh perempuan kaum muslimin, agar supaya mereka mengulurkan jilbabnya. Ya. Dan jilbab dalam penafsiran sebagian ulama itu diartikan dengan menutup muka juga masuk di dalamnya. Nah, dan di ayat yang lain diterangkan tentang perempuan yang sudah tidak bisa menikah lagi atau sudah tidak ada lagi keinginan untuk menikah, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yadhana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Dan para perempuan yang sudah tua tidak ada lagi hasrat untuk menikah, tidak apa-apa dia meletakkan sebagian pakaiannya, ya, tanpa dia tabarruj dengan menampakkan zinanya. Sebagian pakaian di sini ditafsirkan tidak apa-apa dia membuka wajahnya. Ini bagi perempuan tua. Ya, jelas ya? Menunjukkan bahwa perempuan muda tidak boleh dia menampakkan wajah. Itu pun untuk perempuan tua di akhir ayat Allah menyatakan wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Kalau mereka menjaga kehormatannya, maka itu lebih baik baginya. Lebih baik baginya. Dan banyak lagi dalil-dalil ya yang berkaitan dengan hal ini. Ya. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh banyak dari ulama kita di masa ini tentang wajibnya menutup muka bagi perempuan. Bagaimana hukum membuka cadar? Karena orang tua dan kerabat tidak menerima penggunaannya. Ya, memang beramal dengan hal yang wajib, apalagi perkara yang kadang hal itu ya dianggap aneh oleh sebagian dari keluarga, kerabat maupun masyarakat, memang kadang ada rintangan dan tantangan di dalam seorang mengamalkannya. Tapi di sinilah perlu seorang bertakwa kepada Allah. Dia hendaknya banyak bersabar, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan seluruh urusannya dan diberi hidayah orang-orang yang mengingkarinya, ya, dari keluarga dan kerabatnya. Dan yang paling pentingnya lagi, ya, dia jangan tertutup, dia terangkan dalil-dalilnya. Ya, dia jelaskan kepada keluarga dan kerabatnya apa dalil-dalil, ya, kenapa diharuskan seorang perempuan menutup mukanya. Nah, demikian. Ya, dan penyampaian ini sampaikan insyaallah taala, ya, sambil dia banyak berdoa, Allah akan membukakan untuknya jalan keluar. Apakah ada asosiasi syariat di Indonesia ini? Saya tidak tahu ya, apakah ada. Yang jelas, ya, kalau istilah-istilah menggunakan syariah sudah banyak yang mengaku, ya, mereka asuransi syariah. Tapi apakah benar sesuai dengan syariah atau tidak, saya nggak tahu. Ya, kalau si penanya menanyakan membawakan sistem asuransinya bagaimana, ya, kemudian dia tanyakan, maka mungkin saya bisa jawab kalau saya lihat sistemnya. Ya, tapi kalau pertanyaan umum seperti ini, saya nggak tahu apa yang mereka lakukan, sehingga tidak bisa dihukumi apakah itu betul sesuai syariat atau tidak. Baik, masya Allah, hujan ya. Dan ini sudah lewat 7 menit. Ya, ini pertanyaan terakhir. Apakah yang harus saya lakukan karena saya mendoakan kejelekan kepada saudara saya di mana dia membalimi saya? Tapi sekarang saya menyesali perbuatan tersebut. Saya takut doa tersebut dikabulkan. Ya. Baik, sepanjang hal tersebut sudah terjadi, maka kalau dia ingin ya mendoakan kebaikan untuk saudaranya, dia doakan supaya orang yang menzaliminya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diarahkan kepada hal yang paling baik. Nah, dan itu insyaallah cukup untuk hal ini. Ya, sebab dasarnya seorang yang dizalimi itu kadang ya ia berdoa karena dia dizalimi bukan hal yang dilarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fainahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hatilah kalian dari doa orang yang dizalimi karena tidak ada antara dia dan antara Allah perantara apapun. Ya. Namun memaafkan itu lebih utama dan lebih afdal. Memaafkan itu lebih utama dan lebih afdal. Dan memaafkan pahalanya lebih besar. Memaafkan pahalanya yang lebih besar. Ya. Karena itu ayat-ayat Al-Quran menjerangkan jenjang maaf itu lebih tinggi bagi seorang hamba keutamaan dan pahalanya. Ini sebaiknya selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Banyak memaafkan manusia, ya, tidak banyak menuntut kezaliman yang dilakukan terhadap diri kita. Sebab seorang tatkala ia memberi maaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya dan menambah kebaikan untuknya. Ya. Dan dia sama sekali tidak pernah merugi dengan memberi rasa maaf tersebut. Nah, baik, ini pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab untuk pertemuan di Doro kali ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan di acara Doro ini selama beberapa hari selalu bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya berharap semoga ilmu yang kita pelajari itu dijadikan sebagai ilmu yang nafi', bermanfaat. Ilmu yang selalu membuahkan amalan salih. Ilmu yang mengantar kita kepada kebaikan, bukan hal yang memberatkan kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi segala waktu dan umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mewafatkan kita di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di sorganya dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berpegang dengan sunnah rasulnya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Atas segala macam kekurangan saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.